Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk dalam pembahasan tentang al-khusu' fis shalah, yaitu khusu' di dalam salat. Nah, disebutkan di sini di dalam pengantarnya sebelum memasuki pembahasan hadisnya bahwasannya khusyuk di dalam salat itu adalah ruh ataupun isi inti daripada salat. Jadi khusyuk itu adalah ruh atau inti daripada salat. Dan khusyuk inilah yang nanti akan menjadi sebab banyak ataupun sedikitnya pahala yang didapatkan oleh seseorang. Dan kekhusyuan ini tergantung dari apakah orang yang sholat itu memahami apa yang dibaca ataukah tidak. Nah, jadi semakin seseorang itu faham ya apa yang dibaca ketika sholat, maka itu akan menambah kehusuan. Dan kehusuan itu nanti akan berpengaruh kepada banyak ataupun sedikitnya pahala. Nah, sehingga apa? Khusyuk ini menjadi inti ataupun ruh di dalam sholat. Nah, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka di dalam sholatnya adalah orang yang khusyuk. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang ketika melakukan sholat khusyuk. Dan mereka itulah yang nanti akan ya, diwariskan kepadanya surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Nah, untuk menghadirkan hati di dalam sholat, ya, jadi salah satu unsur di dalam khusyuk ini artinya menghadirkan hati ketika sholat. Ini ada beberapa cara. Ya. Yang pertama ya, atau diantaranya adalah al-isti'adzatu minasyaitan. Jadi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Ya. Nah, tentu apa? Ya, isti'adzah ini seperti dalam pembahasan yang telah kita bahas ya, itu dibaca setelah kita membaca doa istiftah. Sebelum kita membaca surat Al-Fatihah ya. Terlepas dari apakah nanti isti'adzah ini dibaca pada rakaat pertama saja ataukah pada setiap rakaat seperti itu. Tetapi intinya di sini adalah ya, isti'adzah atau meminta perlindungan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan ini termasuk sebab ya, hadirnya hati ketika melakukan sholat. Nah, kemudian yang kedua adalah wattadabburu qiraatis shalah. Jadi mentadaburi bacaan sholat. Ya, jadi mentadabur ini artinya kita merenungkan ya bacaan-bacaan ya ketika kita melakukan sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam seperti itu. Nah, sehingga kadang-kadang di dalam memilih bacaan ini juga punya pengaruh ya. Jadi misalkan ada orang yang ya apa bisa menghayati kalau misalkan dia membaca doa istiftah itu dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Nah, maka ini tidak mengapa kita terus-menerus membaca doa istiftah seperti ini, walaupun di dalam banyak hadis doa istiftah itu cara membacanya tidak hanya satu, ya, bisa dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati dan seterusnya. Tetapi seandainya ada satu bacaan yang kira-kira itu bisa kita hayati dan itu yang menjadi, ya, istilahnya favorit kita gitu ya, ya, maka itu tidak mengapa. Ya, karena mungkin setiap orang ketika membaca bacaan di dalam sholat, ya, itu punya pengaruh yang berbeda seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah, ya, wa anwa'u dzikri fiha, dan ya jenis-jenis zikir yang dibaca di dalam sholat. Baik itu zikir ketika ruku atau bangun dari ruku, ataupun ketika sujud, ya, ataupun ketika duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Nah, maka apa? Ya, dengan kita mentadaburi, ya, bacaan, ya, baik surat Al-Fatihah ataupun juga, ya, ayat-ayat yang dibaca, demikian pula kita mentadaburi, ya, bacaan-bacaan zikir ketika di dalam salat. Nah, sehingga memang untuk kita bisa mentadaburi ini artinya kita bisa memahami apa yang kita baca, dan saya kira sudah banyak buku-buku yang menjelaskan tentang bacaan-bacaan salat disertai dengan penjelasan daripada maknanya seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga di antara sebab yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan hati di dalam sholat adalah, ya, kita membuat sutroh. Ya, tentu ini bagi orang yang sholat sendiri. Ya, artinya apa? Sutroh artinya batas, ya, antara kita dengan tempat sujud kita, di mana itu menjadi pertanda bahwasannya orang tidak boleh melewati antara orang yang sholat dengan batas sutrohnya seperti itu. Ya, jadi seakan-akan itu, ya, karena orang yang sholat itu sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak boleh ada orang yang lewat dan itu bisa memutuskan apa, ya, sholat yang dilakukan oleh seseorang seperti itu. Nah, sehingga ada anjuran untuk apa, ya, untuk menahan, ya, supaya orang itu tidak lewat, ya, ketika kita sedang sholat. Ya, tentu kalau kita ada sutroh ataupun apa, batas. Nah, maka membuat sutroh ataupun batas ini menjadi satu sebab, ya, hadirnya hati ketika di dalam sholat. Nah, termasuk juga adalah apa, waja'lun nadharati maudi'us sujud, ya, atau maudi'us sujud. Jadi pandangan itu diarahkan ke tempat sujud. Ya. Jadi ketika sholat itu pandangan diarahkan ke tempat sujud. Ya. Dan dimakruhkan ketika sholat itu sambil memejamkan mata. Ya, walaupun kadang mungkin ada sebagian orang, kalau saya menjamkan mata itu kok terasanya apa, khusyuk begitu, ya. So, ya, tapi bukan, ya, mungkin saking khusyuknya nanti mengantuk begitu. Sehingga akhirnya dia lupa apa yang mau dibaca seperti itu. Ya, apalagi misalkan ketika sholat di ruangan gelap sambil memejamkan mata seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang apa, ya ngantuk seperti itu. Ya, karena bisa jadi ada, ya, ini bisa jadi, ya, ada imam yang mungkin kok ini sujudnya itu panjang gitu kan. Apalagi pas tahiyat akhir itu kok panjang sekali. Mungkin orang menyangka ini kok doanya panjang begitu. Padahal ngantuk gitu. Dia baru tersadar ketika ada orang yang berdehem di belakangnya. Gitu. Dia baru sadar. Ya. Nah, begitu. Nah, artinya apa? Mengarahkan pandangan ke tempat sujud itu menjadi sebab, ya, kita bisa menghadirkan hati ketika di dalam sholat seperti itu. Nah, termasuk juga adalah apa? Ya, ketika kita hendak melakukan sholat, maka apa? Kita meninggalkan, ya, kesibukan-kesibukan. Ya. Tentu meninggalkan kesibukan itu tidak hanya dalam sisi fisik saja, tetapi pikiran kita, ya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan ataupun aktivitas-aktivitas itu harus segera ditinggalkan, baik secara fisik ataupun secara pikiran, ya. Seperti misalkan ketika mengantuk, ya. Maka kalau misalkan seseorang itu mengantuk, ya, lebih baik dia istirahat terlebih dahulu, kemudian nanti setelah dia cukup istirahat, dia bisa melakukan apa, sholat, ya, daripada nanti sholat ketika apa dia mengantuk, ya. Atau mungkin ketika apa, sholat ketika dalam kondisi perut lapar ataupun dalam kondisi haus. Nah, maka itu bisa mengganggu kekhusyuan seseorang di dalam sholat, seperti itu. Nah, sehingga apa, dilarang, ya, untuk melakukan sholat ketika makanan itu sudah disiapkan, apalagi ketika itu kita apa, sedang dalam kondisi lapar, ya. Nah, sehingga apa, kita mendahulukan makan terlebih dahulu untuk menjaga kekhusyuan sholat, ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang berpikir terbalik. Oh, kalau begitu kita, ya, mendahulukan kepentingan kita daripada kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru terbalik. Justru apa, dengan kita makan dulu menunda salat, ya, dalam waktu yang dibolehkan supaya kita menjaga apa, kekhusyuan, seperti itu. Nah, sehingga apa, dilarang kita untuk melakukan salat ketika makanan itu sudah dihidangkan, apalagi ketika itu kita dalam keadaan lapar. Atau juga mungkin ketika sholat kemudian kita menahan, ya, buang air kecil ataupun buang air besar, termasuk di dalamnya adalah menahan buang angin, ya, seperti itu. Yang kadang-kadang apa, hal seperti ini bisa mengganggu kehusuan di dalam sholat. Nah, maka apa, ya, lebih baik ketika kita ingin buang air kecil ataupun, ya, buang air besar, seperti kita selesaikan terlebih dahulu, ya. Nah, mungkin alasannya yang paling banyak adalah apa, ya, eman-eman katanya, ya, sudah terakhir ini gitu kan, seperti itu, kemudian keburu kebelat, seperti itu, ya, dia tahan seperti itu daripada ngulang dari awal, seperti itu. Nah, begitu, sehingga akhirnya apa, ya, ditahan. Walaupun ini bukan satu hal yang diharamkan, tetapi satu hal yang dimakruhkan, tetapi apa, hal ini bisa menyebabkan, ya, seseorang itu kurang sempurna di dalam kehusuan atau mungkin hilangnya kehusuan di dalam sholat. Nah, sehingga apa, ya, jumhur ulama berpendapat bahwasannya orang yang ketika sholat itu banyak sekali bisikan-bisikannya, ya, misalkan ingat ini, ingat itu, seperti itu, sampai kalau ada orang yang lupa menyimpan kunci itu, segera apa, sholat. Kalau misalkan lupa menyimpan uang, segera sholat, seperti itu. Kenapa? Karena ketika sholat biasanya apa, diingatkan, nah, seperti itu, ya, diingatkan, oh, kuncinya di sini, uangnya di sini, seperti itu. Nah, walaupun, ya, jumhur ulama berpendapat, ya, sholatnya tetap sah, ya, walaupun ada sebagian ulama seperti Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Ibn Jauzi yang mengatakan, ya, sholatnya itu batal, seperti itu. Nah, ini adalah pengantar, ya, berkaitan dengan pembahasan khusyu di dalam sholat. Nah, kemudian kita masuk dalam pembahasan hadisnya, yaitu hadis ke-127. An Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun fanadhara ila a'lamiha nadratan falamma insarafa qala idhhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin wa'tuni bi'an bijaniyati Abi Jahmin fa innaha alhatni anifan an salati. Dari Aisyah semoga Allah meridainya bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan solat dengan menggunakan khamisah. Yang dimaksud dengan khamisah di sini artinya ya kain atau pakaian ya yang memiliki ya warna-warna tertentu. Ya. Atau kalau kita mungkin pakaian atau kain yang memiliki motif ya ataupun hiasan seperti itu. Jadi bukan kain yang polos seperti itu. Jadi ada motifnya, ada hiasannya seperti itu. Ya. Nah, maka apa? Nabi SAW ketika sholat itu ya karena ini mengganggu perhatiannya, kemudian apa? Dia melihat ya sebentar tentang motif yang ada pada pakaiannya tersebut. Nah, kemudian setelah Nabi SAW itu sholat, kemudian Nabi SAW mengatakan, idhabu bi khamisati. Maka pergilah kalian ya dengan membawa pakaian ini kepada Abu Jahmin. Ya. Dan mintalah kepadanya untuk mendatangkan satu kain yang disebut dengan anbijaniyah. Ya, jadi kain yang berasal dari apa namanya? Kain yang agak tebal tetapi dia tidak memiliki motif seperti itu. Ya. Kenapa? Fa innaha al-hatni anifan an salati. Karena kain yang tadi yang ada motif-motifnya itu apa? Ya, menggangguku. Ya. Tadi ketika aku sholat seperti itu. Nah, kadang-kadang apa? Ya, mungkin pakaian kita banyak yang bermotif ya, dan kita biasa melihatnya. Tapi kadang ketika sholat itu kok jadi penasaran. Seakan-akan kita baru pertama kali melihatnya seperti itu. Nah, maka apa? Seperti yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, maka itu mengganggu sholatnya. Nah, jadi apa? Ada seorang sahabat yang bernama Abu Jahmin itu memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Pakaian atau kain yang di situ memiliki warna atau motif yang tertentu seperti itu. Nah, karena termasuk di dalam ya akhlak yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menerima hadiah tersebut untuk ya apa namanya untuk menjaga perasaan dari orang yang memberikan hadiah atau untuk memberikan kegembiraan kepada orang yang memberikan hadiah. Nah, sehingga apa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu apa menerimanya kemudian sholat dengan menggunakan kain tersebut. Nah, tapi karena kain tersebut memiliki motif dan warna yang bermacam-macam sehingga apa? Ini mengganggu ya, mengganggu perhatiannya. Sehingga akhirnya apa? Itu mengganggu sholatnya. Ya. Itu mengganggu apa? Mengganggu sholatnya. Padahal Nabi SAW beliau itu ketika melakukan sholat, ya, melakukan sholat dengan sempurna, ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian setelah Nabi SAW itu sholat, Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengembalikan hadiah tersebut, ya, kepada Abu Jahim. Kemudian apa? Beliau menyebutkan bahwasanya salah satu sebab kenapa dia itu mengembalikan hadiah tersebut karena hal tersebut ya mengganggu di dalam sholatnya. Dan Rasulullah SAW meminta untuk diganti hadiahnya dengan hadiah yang lain, artinya dengan kain yang sama tetapi tidak memiliki motif ataupun warna yang bermacam-macam. Dan ini termasuk di dalam kesempurnaan ya petunjuk Nabi SAW wasallam seperti itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah disyariatkannya khusyuk di dalam salat dan melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kekhusyukan bagi orang yang salat dan menjauhi hal-hal yang bisa menyibukkan seseorang dari khusyuk di dalam solat. Nah, jadi memang ketika kita hendak melakukan solat, betul-betul harus mempersiapkan diri, ya seperti itu, ya mempersiapkan diri untuk apa? Ya supaya kekhusyukan itu bisa dilakukan secara sempurna seperti itu. Nah, sehingga apa? Ya kalau kita lihat, ya yang perlu juga untuk diperhatikan adalah apa? Antara azan dengan iqamah itu perlu untuk waktu yang cukup. Ya, walaupun tidak ada batasan ya secara syariat berapa waktunya. Tetapi itu tergantung kesepakatan, ya. Artinya apa? Waktu yang cukup itu supaya orang bisa bersiap-siap ya untuk melakukan apa? Melakukan salat. Seperti itu, ya. Jadi supaya orang bisa bersiap-siap untuk melakukan sholat, ya. Jadi jangan sampai misalkan apa, ya selesai azan, setelah itu langsung iqamah seperti itu, ya. Jadi istilahnya apa, ya ngajak untuk sholat, tetapi apa, ya justru ditinggalkan, ya. Kan ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah itu adalah mengajak untuk sholat, tapi setelah azan selesai langsung qomat seperti itu. Ya. Ya kalau bahasa kita katanya mau ngajak sholat kok saya ditinggalkan seperti itu. Nah tentu apa harus ada waktu yang cukup supaya orang bisa bersiap-siap. Ya karena apa? Ya setiap orang mungkin dalam aktivitasnya masing-masing. Ya sehingga ketika misalkan datang waktu sholat dia membutuhkan waktu untuk apa? Mempersiapkan diri. Ya. Nah walaupun kadang-kadang begini, ya ini menjadi penyakit orang yang, mohon maaf, yang rumahnya dekat dengan masjid, penyakit ya. Karena mungkin dekat begitu ya, kan tidak terlalu apa lama waktunya untuk datang ke masjid seperti itu. Sehingga akhirnya apa? Ketika azan tidak bersegera, ya nantilah seperti itu. Ya, nah kadang-kadang apa? Setelah qomat seperti itu. Ya, nah kadang-kadang ya begitu penyakit orang yang dekat dengan masjid. Ya, ini bukan penyakit tapi apa? Ya, selalu bentuk godaan setan, ya, seperti itu. Ya, sehingga akhirnya apa? Ya, entar nanti seperti itu. Sampai akhirnya ya imam sudah takbiratul ihram dia baru datang, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, anna istighalal qalbi al-yasir la yaqdahu fis shalah. Ya, jadi apa? Tersibukannya hati tetapi hanya sebentar di dalam sholat, artinya tersibukannya hati dari sesuatu yang tidak ada kemaslahatannya dalam sholat, maka itu tidak membatalkan sholat, ya. Yang kadang-kadang mungkin ya kadang-kadang ketika kita sholat berjamaah kemudian di depan kita mungkin ada orang yang memakai pakaian tetapi di situ ada gambar ataupun apa tulisan yang kadang-kadang itu menyita perhatian kita seperti itu, ya. Ya apalagi baju dagado begitu, ini tulisannya apa gitu. Nah kadang-kadang apa itu menyita perhatian kita sebentar seperti itu, ya. Nah maka apa, ya, sibuknya hati dari hal-hal yang itu tidak ada kaitannya dengan sholat tetapi itu hanya al-yasir, hanya sedikit saja seperti itu, maka itu tidak membatalkan sholat. Nah sehingga apa, khusyuk ini memang bukan syarat sah sholat, ya. Khusyuk ini bukan syarat sah sholat. Jadi kalau khusyuk itu syarat sah sholat, mungkin sholat kita banyak yang tidak sah seperti itu, ya. Jadi minimal apa, di dalam bagian tertentu seseorang itu sudah khusyuk, itu sudah menyebab apa bisa salatnya itu bisa sempurna ataupun sah seperti itu, ya. Nah begitu. Nah kemudian yang ketiga, ya, karahiyatu tazwiq al-masajid wa naqshiha wal kitabati fiha, ya. Jadi dimakruhkan itu membuat hiasan-hiasan di dalam masjid, ya, termasuk juga mohon maaf misalkan apa kaligrafi di dalam masjid, ya, kaligrafi dalam masjid itu satu hal yang dimakruhkan, ya. Kenapa? Ya, karena pertama kaitannya dengan sholat itu bisa mengganggu, ya, mengganggu orang yang sholat. Ya, kemudian juga yang kedua berkaitan dengan hadis yang lain bahwasannya apa? Ya, salah satu ciri tanda ya akhir zaman itu adalah ketika orang itu apa? Ya, berlomba-lomba untuk menghias masjid. Ya. Misalkan ada masjid kubahnya dari emas seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi guru kami yaitu Ustaz Ridwan Hamidi Hafizullah Ta'ala, beliau pernah menceritakan karena beliau pernah ke Dubai ya. Jadi di Dubai itu ada masjid yang paling besar ya. Dan proses pembangunan saja itu hampir 17 tahun. Seperti itu ya. Ya, jadi paling besar, paling megah seperti itu ya. Tetapi apa, mungkin karena saking besarnya ya, isinya cuma 2 saf seperti itu. Seperti itu ya. Nah, jadi kadang-kadang tadi ya, jadi bermegah-megahan di dalam membuat masjid ya, seperti itu. Karena memang ya, yang namanya masjid yang makmur tidak hanya masjid yang megah ya. Nah, berbeda dengan ini, Pak. Berbeda dengan misalkan apa? Bagaimana kita meningkatkan pelayanan di dalam masjid. Ya, misalkan diberikan karpet yang baik, yang bersih, yang wangi, seperti itu. Itu justru termasuk apa? Memakmurkan masjid. Ya, bagaimana misalkan di dalam masjid disediakan misalkan air minum dan lain sebagainya untuk orang yang sholat seperti itu. Itu termasuk juga memakmurkan masjid. Ya, termasuk mungkin teman-teman takmir di sini yang membersihkan masjid seperti itu. Itu pun termasuk memakmurkan apa? Masjid. Seperti itu. Jadi mengepel seperti itu memakmurkan. Kenapa? Karena supaya orang yang beribadah di masjid ini dia merasa apa? Nyaman seperti itu. Coba kalau bisa bayangkan misalkan apa? Karpet di masjid misalkan ya. Misalkan selama 6 bulan tidak pernah disedot, tidak pernah dicuci, kemudian bau seperti itu justru apa? Ya, tidak membuat nyaman orang yang sholat. Nah, maka kalau kita misalkan lihat ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ke Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi seperti itu, ya tentu merasa nyaman ya, ya untuk beribadah di sana seperti itu, ya merasa nyaman. Dan itu yang menjadi satu hal yang dikategorikan sebagai memakmurkan masjid. Jadi memakmurkan masjid itu bisa secara fisik dengan misalkan membangun, ya memperbaiki, ya, atau misalkan membersihkan, ya memberikan pelayanan, ataupun secara maknawi memakmurkan masjid itu artinya apa? Ya, kita beraktivitas ibadah di dalam masjid tersebut. Salat, membaca Al-Qur'an, hadir di dalam pengajian, maka ini termasuk ya memakmurkan masjid. Nah, sehingga apa? Ketika masjid itu ya dihiasi, diperindah dan lain sebagainya, bahkan mungkin ada kaligrafi, ya. Bahkan kalau misalkan bapak-bapak pernah ke masjid kampus UGM itu kan di mihrab itu ada apa? Ada kaligrafi. Itu kadang-kadang susah bacanya itu. Bacaannya apa begitu ya? Karena saking apa? Saking seninya begitu sehingga sulit untuk dibaca begitu. Ya. Nah, sehingga apa? Ya, Ustadz Maulana itu pernah mengatakan, ya, selama saya di masjid kampus saya belum bisa membaca ayat itu apa katanya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi apa? Dimakruhkan ya, walaupun bukan diharamkan, tapi dimakruhkan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kaitan dengan sholat apa? Ini akan mengganggu ya orang yang sholat. Nah, kemudian yang keempat adalah apa? Jawazul lafzil malabis al-muallamah lirrijal. Jadi boleh kita memakai pakaian yang mungkin ada motif ya, ada apa? Bordiran dan lain sebagainya. Ya, yang penting apa? Motif-motif di sini tidak menggambarkan makhluk yang bernyawa. Ya, tidak menggambarkan makhluk yang bernyawa. Jadi hanya sekedar apa? Sekedar hiasan seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, ya, dianjurkan untuk menerima hadiah. Ya. Jadi tidak boleh menolak apa? Hadiah ataupun pemberian seperti itu. Nah, kenapa? untuk membesarkan hati orang yang memberi hadiah. Jadi kalau orang memberi hadiah itu kemudian diterima, itu kan satu kesenangan, satu kebahagiaan. Walaupun kadang-kadang hadiah itu secara nilai materi itu apa? Ya mungkin tidak ada nilainya. Tetapi yang diukur di situ adalah apa? Ya keikhlasan seseorang untuk memberi hadiah. Ya seperti itu. Nah kemudian apa? Ya boleh juga untuk menolak hadiah dengan sebab tertentu. Akan tetapi apa? Harus dijelaskan ya sebab itu kepada orang yang memberi hadiah. Sehingga apa? Tidak akan menyakiti perasaan orang tersebut. Jadi kenapa misalkan dia menolak seperti itu? Ya. Jadi boleh untuk menolak hadiah, tetapi apa? Harus dijelaskan kenapa sebabnya seperti itu. Nah, di dalam hadis ini kan Nabi ketika menerima hadiah kemudian karena itu mengganggu di dalam sholatnya akhirnya apa? Dikembalikan. Nah, tapi dikembalikan itu bukan hanya sekedar dikembalikan, tapi apa? Minta ganti yang lain. Nah, begitu. Ya, minta ganti yang lain seperti itu. Ya. Tentu apa? Ya, ganti seperti ini ya perlu juga dilihat secara uruf ya, seperti itu. Ya, secara uruf. Jadi jangan sampai nanti kita malah nawar begitu ya. Ya, dikasih HP misalkan HP Cina tapi wah kalau saya enggak biasa pakai HP Cina katanya. Ya, pakainya yang Nokia atau Samsung saja katanya. Nah, bukan berarti begitu, tidak ya. Nah, artinya apa? Ada sebab-sebab tertentu ya yang kita boleh untuk menolak atau mengembalikan hadiah. Nah, kemudian yang terakhir adalah dalam hadis ini disebutkan tentang bagaimana baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menolak ataupun mengembalikan hadiah yang diberikan oleh Abu Jahim. Kemudian setelah itu dia meminta ya hadiah yang lain dengan bentuk yang sama tetapi ya dengan model yang berbeda ya seperti itu. Nah, artinya apa? Di sini dijelaskan tentang sebab-sebab kenapa beliau itu mengembalikan hadiah tersebut. Ya. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas walaupun di sini nanti ada penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya tentang masalah kehusyuan ini, tapi karena waktu yang memang tidak mencukupkan kita akhiri saja. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhudahu alhamdulillah rabbil alamin.